Allah Ta'ala af'al al-muqarabah. Sekarang kita akan bahas af'al al-muqarabah ini di antara mutamimahnya di sini karena tidak ada di buku sebelumnya. Di sini ditambah. Af'al al-muqarabah ya dari judul yang diberikan oleh Abu Anas tergambar bahwa ini semua adalah fi'il terus maknanya muqarabah. Telah dekat atau hampir begitu terjemahannya semua nanti. Karena namanya af'al al-muqarabah. Nanti kita lihat di bawah fiilnya. Faslun qala al-mu'allif rahimahullah taala al-Khattab faslun wa amma af'alul muqarabati fa hiya salasatu aqsamin. Masyaallah. Adapun af'alul muqarabah maka dia terbagi tiga. Maksudnya dilihat dari sisi maknanya. Dia terbagi tiga dilihat dari apanya? Maknanya. Paham? Adapun dianya semua itu sama. Semuanya adalah fiil. Tapi dilihat dari maknanya, maka terbagi tiga. Paham Mubar? Kasih catatan sedikit, yaitu min haitul makna. Itu dari sisi makna. Iya. Pertama, ma wudi alid dalalati ala kurbil khobari. Yang pertama ini, ma wudi a apa yang diletakkan li untuk dalalah menunjukkan ala atas kurbil khobari, telah dekatnya khobar. Makanya nanti kalau antum dapat ini kata diterjemahkan hampir, hampir. Paham ini? Karena dia menunjukkan atas apa? Atas kurbi al-khobar, dekatnya khobar itu. Wahuwa dan dia adalah kada wa kariba bifati ro wa kasriha wal fatuha hafsa. Boleh di fathah ro'nya karoba, boleh juga di kasro kariba. Dan di fathah afsah lebih pasti yaitu kalau antum baca apa? Karoba. Paham gak ini? Karoba, bukan kareba. Karoba. Di fathah sama di kasro. Tidak boleh di imala. Tahu imala? Tadi dibaca kareba. Orang Makassar baca kareba, di imala. Ini karoba. Dan sama apa? Kariba. Yang fathah itu lebih pasti karoba. Ya, wa ausaka. Ada berapa fiil ini? Ada berapa? Tiga. Semua ini maknanya hampir. Ya, maknanya apa? Hampir. Dekat. Iya. Tiga. Maknanya satu. Tiga tapi maknanya sama. Yang kedua, mawudi alid dalalati ala roja'il khobari. Yang kedua, mawudi. Apa yang diletakkan? Li untuk dalalah menunjukkan ala atas roja'il khobar. Diharapkan itu khobar, maka nanti diterjemahkan semoga. Karena menunjukkan apa? Roja'il khobar. Diharapkannya terjadi itu khobar. Paham gak ini? Siapa ini? Asa. Artinya semoga. Haro. Semoga. Ikhlau lako. Semoga. Sama semuanya. Paham gak ini? Dia terjemahannya sama. Terjemahannya apa? Sama. Paham Ubar? Alhamdulillah. Yang ketiga, mawudi alid dalalati ala syuru. Ini beda sendiri ini juga ini. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas syuru, permulaan. Ya, sesuatu apa? Permulaan. Memulai kalau diterjemahkannya. Paham ini? Sesuatu yang merupakan awal dari sesuatu. Nah, wa huwa katsir. Kalau ini banyak, jadi yang terbatas itu tadi. Kalau menunjukkan atas kurbil khobar, kada, kariba, dan ausyaka. Yang menunjukkan atas roja'il khobar, asa, haro, ikhlau, lako. Tiga. Tiga-tiga ya. Kemudian, yang diletakkan untuk menunjukkan atas syuruh, wahwa kathir. Kalau ini banyak. Nah, diantara contohnya, topiko, aliko, ansya'a, akhoda, ja'ala. Semua maknanya memulai. Paham terjemahannya nih? Hati-hati dia beramal kalau begitu maknanya. Kalau sudah keluar dari makna itu, tidak beramal. Karena ja'ala kan bisa juga yang lain. Dipaham? Sama dengan akhoda. Bisa juga bermakna mengambil. Tapi kalau beramal dengan ini, maka maknanya akhoda artinya apa? Dia memulai. Dipaham ini? Paham? Mubar. Jadi maknanya harus itu, baru beramal. Iya, baru beramal. Kita lihat tinggal contohnya. Kata beliau, amalu hadil af'al wa syurutu khobariha. Masya Allah. Jadi ada ketentuannya ternyata. amalan fiil-fiil ini dan syarat khobarnya. Khobarnya saja. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa hadhil af'alu ta'amalu amala kana. Masya Allah. Fiil-fiil ini beramal amalan kana. Apa amalannya kana, Ahmad? Merupa isim menasab khobar, tidak terbalik. Sudah pasti. Saya tanya itu mubat. Pasti itu mubat. Jadi dia beramal amalan kana, fatarfaul mubtada awatan subul khobar. Maka dia pun merupa mubtada dan menasab khobar. Hanya saja apa bedanya? Kenapa tidak dimasukkan saja ke temannya kana ke sama? Sama-sama juga fi'il. Kenapa tidak dimasukkan saja ke mana? Temannya kana. Karena dia punya ketentuan khusus yang berbeda dengan kana. Apa itu? Illa hanya saja anna khobaroha, bahwasanya khobarnya yajibu ayyakuna fi'ilan. Satu, garis bawahi satu. Khobarnya wajib fi'il. Mudori'an, fi'ilnya juga tidak sembarang. Harus fi'il mudori. Artinya kalau antum tidak dapat begini nanti, bukan itu, bukan dia itu. Paham? Jadi khobarnya harus apa? Fi'il. Satu, dua, mudori. Kan fi'il bisa madi, bisa amr juga. Tapi ternyata hanya fi'il mudori. Mu'akhoron anha, diakhirkan darinya. Artinya tidak terletak sebelumnya. Paham ini? Harus terletak setelahnya itu fi'il mudorinya. Rofi'an li domir ismiha. Masya Allah. Rofi'an syarat keempat. Syarat yang keempat. Rofi'an dia meropak. Kan fi'il mudhari. Beri namanya fi'il mudhari butuh fa'il. Meropak domir isimnya. Maksudnya pada fi'il mudhari itu ada domir yang kembali kepada isimnya. Dipahami ini? Domir mustatir. Meropak domir isimnya. Goliban kebanyakannya. Kebanyakannya. Anda paham ini? Ya, seperti begini tuh. Lihat nanti misalnya salah satu contohnya asallahu. Ya. Asallahu. Nih, ya. Asallahu. Ini apanya? Ini Allahu apanya? Apanya? Isimnya. Khobarnya pasti sebentar siapa? Khobarnya pasti siapa? Fi'il mudhari. Yang mana sebentar akan dibahas fi'il mudhari ini bisa ada an, bisa juga tidak ada an. Boleh, yang penting fi'il mudhari. Misalnya mereka katakan dalam ayat ayya'tiya. An ya'tiya bil fathi. Lihat ini. Mana khabarnya? Ini nih. An ya'tiya. Bisa ada an, bisa tidak. Paham ini syarat khususnya? Inilah membuat dia beda dengan kan. Ya berarti khobarnya ini berupa apa khobarnya? Mufrad atau jumlah? Itu pertanyaannya. Khobarnya, mufrad atau jumlah? Mufrad atau jumlah? Jumlah, itu maksudnya. Dia khobarnya harus jumlah, itu pun jumlahnya harus jumlah apa? Ismi? Jumlahnya harus jumlah? Fi'liya. Dan fi'ilnya harus fi'il ma? Mudhari. Paham gak ini? Paham ini? Hari? Paham? Itu syarat inti. Setelah itu kata beliau, wajibu tironuhu bi an. Lihat, apakah harus digandengkan dengan an atau tidak? Kan fi'il mudhari bisa masuk an. An itu siapa? An itu alat penjam, alat pe, apa? Pe? Oh, penasab, bukan penjajah. Oh, bukan. Iya, tidak ada. Jadi wajibu tironuhu bi an. Wajib dia digandengkan dengan an. Ingkanal fi'ilu haro wa ikhlau lako. Masya Allah. Kalau fi'ilnya itu adalah berupa haro dan ikhlau lako. Maksudnya khobarnya kan berupa fi'il mudhari. Khobarnya kan harus berupa fi'il mudhari. Kalau sebelumnya adalah haro dan ikhlau lako, wajib ada an pada fi'il mudhari. Wajib ada an pada fi'il mudhari. Contoh, haro zaidun. An yakuma wajib. Tidak boleh untuk katakan haro zaidun yakuma. Apa artinya ini kalimat? Nah, maka tergantung nanti ini haro masuk di af'al yang mana dari maknanya tadi. Haro tadi maknanya apa? Semoga. Berarti ini harus zaidun adiyakum. Semoga zaid dia berdiri. Ada enggak domir isimnya dia roba? Yakumu. Ada domir di dalamnya? Ada. Mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke zaid. Paham? Fiil dia? Apakah dia fiil? Mudari? Diakhirkan darinya? Apakah ada domir yang diroba? Adaan? Adaan? Selesai. Wa khalau laqatis sama'u antum tiro. As-sama'u sebagai apa itu? Sebagai apa itu? Isimnya. Mana khobarnya? Berupa jumlah fi'liyah yang digandengkan dengan an. Sudah ini dipahami? Paham bang? Itulah dia perbedaan. Wa yajibu tajarruduhu min an. Kebalikan dari yang tadi. Wajib dikosongkan dari an. Ba'da af'ali syuruh. Itu kalau setelah af'al asyuruh. Dipahami? Makanya dulu sering kita baca tufa. Akhoda yatakallamu. Di tufa dulu. Akhoda yatakallamu. Belum mulai berbicara. Yatakallamu. Ada enggak annya? Ada annya? Enggak. Karena dia wajib kosong dari an. Kalau khobarnya af'al usyuru. Tahu af'al usyuru? Yang tadi itu. Akhoda, ja'ala, ansya'a. Paham ini? Paham ini? Dipahami? Muna? Mana teman saya Buton itu masih sakit? Masih sakit? Hah? Yang biasa duduk sini? Sakit? Subhanallah. Jelas ya? Wajib. Contoh. Nah, topiko yaksifani alaihima. Mana ini isimnya? Topiko. Mana isimnya ini topiko? Alif itnain. Kan topiko. Isimnya alif itnain. Khobarnya? Yaksifani. Apakah ada domir yang diroba? Hah? Ada. Mana lagi itu? Alif juga. Kan alif juga. Paham gak ini? Topiko yaksifani alaihima. Adaan? Tidak ada. Ini wajib. Selesai. Wal aktaru fi khobari asa. Dan kebanyakannya pada khobarnya asa. Wa ausaka. Dan ausaka. Aliktiron bi an. Ingat, tidak wajib. Tapi apa? Kebanyakannya digandengkan dengan an. Pada khobarnya asa dan ausaka. Asa itu af'alu apa tadi? Af'alu roja. Kalau ausaka? Af'al apa? Kurbil khobar. Kan begitu. Ini sudah gabungan ini. Wajib al-iktiron bi'an al-akhtar. Kebanyakan digandengkan dengan an. Contoh nah. Fa'asallahu ayyatiya bil-fathi. Lihat ada annya. Waqali alaih sholat. Waqali alaihi afdalu sholati wassalam. Yusiku an yaku'afi. Lihat. Yusiku an yaku'afi. Tak? Ini sudah ada khobarnya. Isimnya yusiku ya. Takdirnya huwa. Dipahami ini isimnya domir mustatir. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Jumlah ayakoa. Dipaham ini buat apa yang tuh datang? Antum tidak ikuti, tidak ikuti dari awal berarti. Antum tidak ikuti pembicaraan kita dari awal, eh? Hah? Hah? Apa yang antum enggak paham? Apa? Apa? Contohnya saja. Yang antum enggak paham apanya dari contoh itu? Apa? Apa? Kan Masya Allah. Tentang domir antum tanya kembali ya. Domir itu kan terbagi dua. Ada mustatir, ada baris. Nah, kalau tidak ada di lafaz bilangnya apa? Mustatir. Kan begitu kan? Terus kenapa sulit? Kan gini. Yusiku. Yusiku. Ada enggak di lafaz? Ada di lafaz? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti? Mustatir. Takdirnya? Selesai. Apa yang anda paham? Iya, paham sebenarnya tapi malas berpikir. Hah? Dah? Selesai. Paham Ahmad? Yakin? Yakin? Jadi kata beliau rahimahullah taala wal akthar fi khabari kada wa kariba, boleh juga karoba. Dan kebanyakan pada khabarnya kada dan karoba. Al apa ini tadi? Kada dan karoba? Menunjukkan kurbi al khabar. Kebanyakannya tajarruduhu min an. Kebanyakannya dia kosong dari an. Dipaham ini? Kalau tadi jadi sekarang berarti ada empat ini. Ada wajib, ada an. Siapa itu? Setelah haro dan ikhlau lako. Ada wajib kosong dari an. Setelah ab'alu suru. Bujan tolpiko. Ab'alu suru. Semuanya. Jadi yang ketiga tadinya. Kebanyakan ada annya. Setelah siapa? Ausaka dan asa. Dan kebanyakan tidak ada annya. Setelah kada dan kariba. Karoba. Dipahami ini? Tangga ini, masya Allah, empat. Nah, contoh wamakadu yaf'alun. Mana isimnya ini, buang? Wamakadu yaf'alun. Mana isimnya? Kadu. Isimnya kita mau. Mana isimnya? Waw apa? Waw jama'. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Mustatim. Mana khabarnya? Berarti tidak paham dari awal antum buat. Mana khabarnya? Tidak lihat dari awal dia. Mana khabarnya? Hah? Ya alun kan buat. Sudah dibilang di awal khabarnya berupa fi'il mudhari yang diakhirkan darinya. Berarti yang dicari fi'il mudhari bukan mustatir. Isim itu yang bisa mustatir. Kalau khabar tidak bisa mustatir. Paham buat? Mana khabarnya buat? Hah? Ya alun berupa fi'il mudhari. Paham saudara? Antum garis bawah itu. Illa anna khabaroha yajibu ayyakuna fi'ilan mudhari'an mu'akhkharan anha rafi'an lidhamir ismiha ghaliba. Ini itu yang digaris bawahi kan, itu pokoknya. Setelah itu di khabarnya boleh ada an. Tak? Wajib ada an. Tidak boleh ada an, kebanyakan ada an, kebanyakan tidak ada an. Itu kan tambahannya itu. Yang rincinya itu masya Allah. Sudah? Sudah ini? Wa qauli syair dan perkataan penyair. Karibal qalbu min jawahu yadubu. Hina qolal wusatu hindun godubu. Nah ini penyairnya penyair cinta ini. Makanya syair kita jarang artikan ya. Karena kadang artinya terlalu lalai. Iya. Cuman kenapa dibawakan oleh ulama bahasa? Ya itu kata pernah diucapkan oleh penyair Arab. Sebagai pendukungnya. Ya lihat. Karib al-qalbu. Al-qalbu apanya? Isimnya. Mana khobarnya? Ingat. Khobarnya wajib cari di ilmu dori. Paham gak itu? Mana khobarnya? Yadubu. Kadanya hampir-hampir hatinya meleleh. Karena mendengar hindun marah. Keras sekali. Jelas ini? Sudah ini? Sudah. Alhamdulillah. Jadi khobarnya apa tadi? Ya dubu. Garis bawahi syahidnya. Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala inna wa akhwatuha. Sekarang kita masuk selanjutnya lagi. Inna dan saudari-saudarinya. Faslun wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Masya Allah. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Maka dia menasab mubtada dan dinamakan isimnya. Serta merupa khobar dan dinamakan khobarnya. Masya Allah. Wahya sittatu ahrubin. Masya Allah. Sedikit. Dan dia ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Apa itu? Inna wa anna. Wahuma litaukidin nisbati. Wa nafi syaki anha. Sudah lengkap sekali masya Allah. Kalau dulu cuma dibilang litaukid. Untuk menguatkan. Ini sudah lengkap sekali. Wahuma dan keduanya litaukidin nisbah. Untuk menguatkan penyandaran. Maksudnya penyandaran khobar kepada mubtada. Misalnya antum katakan. Zaidun qaimun. Menguatkan penyandaran nanti. Qaim berdiri kepada siapa? Zaid ketika antum bilang inna Zaidan qaimun. Paham ini? Menguatkan apanya? Penyandarannya, bahwasannya dia betul-betul berdiri. Paham? Setelah itu lagi wa nafis syakki anha, dan menghilangkan keraguan darinya. Ketika orang bilang begini, Zaidun qaimun. Pengabaran ini, Zaid berdiri, kan bisa saja antum ragu. Dipahami ini? Antum ragu akan berdirinya apa? Zaid. Tapi kalau dibilang inna Zaidan qaimun, apa yang terjadi? Hilang syaknya. Karena ini adalah taukid. Paham buang? Nah, contoh qaulihi ta'ala fa inna Allah ghafurun rahimun. Mana isimnya? Mana khabarnya? Khabarnya mana? Ghafurun. Rahimun apanya? Khabar kedua. Kan khabar bisa ta'addud, berbilang. Paham kan? Iya kan? Kan sama ini pembahasan mubtada khabar sama ini. Dipahami ini musbar? Alhamdulillah. Iya. Kemudian wa qawlihi ta'ala dhalika bi anna Allah huwal haqq. Mana mubtada? Mana isimnya? Mana isimnya? Allah. Khabarnya? Khabarnya al-haqqu ya. Terus huwanya? Nanti domir fasal yang namanya. Domir yang memisahkan antara isim dan khabarnya. Bisa juga enggak begitu? Bisa juga enggak begitu? Boleh antum katakan khabarnya mana? Huwal haqqu. Berupa apa ini? Jumlah apa? Ismiyah. Kan boleh. Dipahami ini? Bisa antum katakan khabarnya berupa jumlah? Ismiyah. Pembahasan mudah. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Wa ka'anna li tasbihil mu'akkadi. Masya Allah. Sementara ka'anna li tasbih. Untuk menyerupakan terus mu'akkadi. Kita dapat faedah tambahan. Di samping menyerupakan, ternyata dia juga menguatkan yang diserupakan. Paham gak ini? Menguatkan yang diserupakan. Kenapa mereka bilang begini? Karena di antara ulama bahasa ada yang mengatakan ka'anna itu sebenarnya asalnya anna dan dimasuk oleh ka, huruf jar. Ka kan seperti anna menguatkan tadi sungguh. Paham gak ini? Itu di antara para ulama. Ada juga mengatakan enggak, itu memang datang satu kata seperti itu, ka'anna. Jelas ini? Jelas ini maknanya. Ka'anna. Lihat contohnya nah qaulika ka'anna Zaidan asadun. Apa artinya? Sungguh Zaid seperti singa. Ka'anna Zaidun asadun. Apa artinya tadi? Sungguh Zaid seperti singa. Kan menyerupakan seperti singa. Paham gak ini? Iya, alhamdulillah. Walakinna lil istidrak. Sementara lakinna lil istidrak. Kalau istidrak sudah lewat maknanya, untuk menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka nafi. Paham makna istidrak? Mengikutkan kalam setelahnya, mengikutkan kalam setelahnya untuk menafikan apa yang disangka tetap atau menetapkan apa yang disangka nafi. Dipahami? Sudah lewat. Lihat. Nah, Zaidun Suja. Ketika dikata Zaidun Suja, Zaid pemberani. Ketika kita dengar, oh Zaid pemberani, berarti tidak ada takutnya ini. Pasti dia dermawan ini, karena tidak takut hilang hartanya. Kan begitu? Sangkaan kita. Ternyata langsung bilang, lakinnahu bakhil. Akan tetapi dia kikir. Menafikan apa yang kita sangka apa tadi? Apa yang kita sangka tadi apa? Tetap. Dipahami ini? Paham Mubar? Walakinnahu bakhilun. Mana isimnya Mubar? Ini sahib kita nih. Mana isimnya Mubar? Apa? Domir mana? Hu, khabarnya? Bakilun. Walaita litamanni. Sementara laita fungsinya maknanya litamanni, untuk berangan-angan. Seandainya, seandainya. Paham berangan-angan? Ya, nah contoh dia bilang laita syababa aidun. Seandainya masa muda kembali. Paham ini? Ini mustahil. Bisa enggak masa muda kembali Abdullah? Makanya gunakan saudaraku. Alhamdulillah. Daripada nanti sudah tua putih jenggotmu baru bilang seandainya masa muda kembali. Alhamdulillah. Walalla litaraji. Sementara la'alla fungsinya untuk apa ini? Taraji. Mana pertama? Bermakna roja. Berharap. Diterjemahkan semoga. Iya. Contoh nah la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang. Paham ini? Aulid tawakku. Atau dia bisa bermakna tawakku lawan dari harapan. Berharap, tapi di sini tawakku khawatir. Paham terhadap apa yang akan menimpa. Jadi artinya apa? Jangan-jangan. Paham artinya ini, Rehan? Apa artinya tadi, Rehan? Dia khawatir. Jangan-jangan Abdullah tidak hadir sebentar pelajaran. Nah, takut dia. Nah, bukan berharap. Jangan kalau berharap, bahaya. Semoga Abdullah tidak hadir sebentar. Bukan begitu. Iya, dipahami ini? Tapi dia apa ini? Khawatir saudaranya tidak hadir. Nah, la'alla amron halikun. Nah, bukan artinya ini, semoga Amr binasa. Oh, terlalu kejam. Di sini artinya apa? Jangan-jangan Amr binasa. Paham kan? Kita khawatir terhadapnya. Paham Mubad? Jadi dia bisa dua maknanya. Selesai. Itu 6 huruf serta contohnya. Kemudian setelah itu sekarang kita akan berbicara tentang hukumnya. Tentang hukumnya. Kata beliau, wala yataqaddamu khabaru hadhil a'rab 'alaiha. Masya Allah. Wala yataqaddam khabaru hadhil al-a'rab. Khabar huruf-huruf ini la yataqaddam 'alaiha, tidak pernah mendahuluinya. Artinya begini, tidak pernah khabar inna isim. Kalau kana boleh. Di mana ini? Kalau inna tidak boleh khabarnya di mana? Di depan. Paham ini? Sebagian ulama bahasa mengatakan apa alasannya? Sementara kana boleh. Sementara kana apa? Boleh. Nah, sama-sama ini penasah. Dipaham ini? Iya, alasan mereka karena kana fi'il. Sementara inna adalah siapa? Huruf. Fi'il lebih kuat beramal daripada siapa? Huruf. Dipaham alasan mereka ini? Ini penelitian saja. Ini penelitian saja. Yang jelas khabarnya tidak boleh mendahului mereka. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha. Allah, perhatikan baik-baik ini hukum penting. Wala yatawassat. Tidak boleh pula berada di tengah. Bainaha wa bainasmiha. Antaranya di antara isimnya. Artinya tidak boleh begini. Inna khabar i isim. Tidak boleh. Misalnya, inna Zaidan qa'imun. Tidak boleh apa? Inna qa'imun Zaidan. Apalagi mau dibilang inna apa qa'imun inna Zaidan. Tidak boleh. Di tengah saja tidak boleh. Apalagi di mana? Di awal. Paham ini Mubah? Paham ini Mubah? Illa kecuali idha kana dhorfan au jarum wa majruro. Kecuali khobar yang berupa dhorf atau jar majrur. Apa alasannya? Li'annahum yatawassauna fi dhorfi wal jar majrur malam yatawassau fi ghoiriha. Karena mereka berluas-luas dalam dhorf dan jar majrur pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada hasil lain keduanya. Jelas ini. Jadi tidak boleh. Tapi kalau dibilang begini, inna Zaidan indak. Boleh enggak dibilang inna indaka Zaidan? Boleh enggak? Boleh enggak? Sama inna Zaidan fiddari. Boleh enggak inna fiddari Zaidan? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Antum paham kan? Dipahamin. Jadi kalau dorob dan jar majrur boleh. Selain itu? Selain itu? Tidak boleh. Jelas ini. Lihat Al-Quran. Nah, inna ladaina angkala. Mana isimnya? Mana isimnya? Angkala. Mana khobarnya? Ladaina. Paham? Ya muta'alik bi khobar mahdub wujuban. Takdirnya mustakirun atau mustakirun atau kainun atau hasilun. Jelas? Jelas? Jelas? Inna fi dhalika la ibrotan. Mana isimnya? Mana isimnya? Khobarnya? Jelas? Jelas ini? Jelas sudah? Jelas? Alhamdulillah. Lanjut. Ya mau lanjut? Ya mau sudah? Oh, lanjut semua. Alhamdulillah. Al-mawadi'u allati yata'ayyan fiha kasru hamzati inna. Mantap. Al-mawadi'u, tempat-tempat. Ini pembahasan tambahan semuanya. Al-mawadi'u, tempat-tempat allati yang yata'ayyan pasti fiha padanya kasru hamzati inna. Pasti di kasro hamzanya inna. Dibaca inna. Paham Mubar? Ini sekarang pembahasan orang besar ini. Bukan lagi pemula. Yaitu dulu kan kita tahu bisa inna anna. Tapi sekarang kapan kita baca inna dan baca anna? Dipahami ini? Tempatnya? Ya, masalahnya dulu alif tidak pakai hamzah. Kadang kita tidak tahu ini inna atau anna. Sekarang alhamdulillah sudah ada hamzahnya. Di atas atau di bawah? Di bawah. Hanya saja perlu juga kita ketahui. Karena kadang salah cetak. Dipahami ini? Iya. Jadi kapan dibaca inna? Ini pertanyaannya. Kata beliau watata ayyanu inna al maksuro. Dan pasti dibaca inna di kasro. Kapan? Fil ibtida satu. Ketika dia berada di awal. Ketika dia berada di mana? Di awal. Pasti. Kalau di awal, jangan pernah anna. Pasti dibaca apa? Inna. Lihat inna anzalnahu. Jelas ya? Mudah. Yang kedua, ba'da ala. Ba'da ala. Setelah kata ala. Allati yustaftahu bihal kalam. Yang dibuka dengannya kalimat. Maksudnya biasanya kalimat itu di awal dia dibuka dengan kata apa? Ala. Paham gak ini? Ala yang berada di awal kali kalimat. Nah contoh. Ala inna awliya Allah. Lihat inna. Tidak dibaca apa ini? Anna. Ingat setelah ala pasti dibaca apa? Inna. Selesai. Wabada haitu. Yang ketiga, tempat ketiga. Setelah haitu. Setelah apa? Haitu. Kalau antum dapat haitu, maka pasti dibaca inna. Nah contoh jalastu haitu inna zaidan jalisun. Lihat dulu. Ketiga, wabadal qosami. Setelah sumpah. Paham? Kalau antum dapat kalimat-kalimat sumpah, setelah itu dapat inna, maka inna, bukan anna. Paham Mubar? Setelah sumpah. Seperti, hamim, wal kitabil mubin. Ini kan wal kitabil mubin. Demi kitab yang mubin. Paham ini? Waw-waw sumpah. Kalau antum dapat sumpah langsung, inna anzalna. Paham? Sama dengan surah Al-Asri misalnya apa? Wal asri. Antum baca apa? Innal insan. Boleh enggak anna? Nah, kan ini sebelumnya ada apa? Sumpah. Paham Ahmad? Paham? Alhamdulillah. Kemudian wa ba'dal qaul. Allah, ilmu penting, ilmu penting. Wa ba'dal qaul keberapa ini? Keberapa ini? Kelima. Tempat kelima dibaca inna ba'dal qaul setelah kata qaul. Maksudnya enggak harus qaul. Ya betul. Qala yaqulu qaul qailu maqulun. Semua pasrimnya kola. Itu maksudnya. Setelah kata qaul. Artinya madinya, mudorinya, amarnya, masdarnya. Paham bukan? Setelahnya. Lihat. Qala inni abdullah. Lihat. In. Bukan an. Dari mana tandanya ini? Setelah apa? Al-qaul. Yang keberapa sekarang? Tempat keenam alias yang terakhir yang dibaca inna di cetakan kita seharusnya ada titiknya ya, tapi dia tidak pakai titik. Ini salah cetak. Alhamdulillah. Tidak masalah. Cetakan itu di mana-mana salah. Namanya cetak manusia. Tidak ada sempurna kecuali Al-Quran saja. Al-Quran tidak ada salah. Al-Quran tidak ada salah. Paham? Karena kalamullah tidak pernah salah. Kalau selain Al-Quran pasti ada salahnya. Jadi hati-hati. Nah, seharusnya ini ada titik hitam. Tapi dia tidak ada. Ini tempat keberapa sekarang? Keenam. Apa itu? Wa idza dakhalatil lam fi khabariha. Kalau ada lam pada khabarnya. Kapan ada lam pada khabarnya? Seperti tadi innala inna fi dzalika la ibro. Dicontohin tadi. Inna fi dzalika la ibro. Kalau itu pada isimnya. Pada isimnya. Demikian pula kalau ada lam pada apa? Khabarnya. Mau pada isimnya atau pada khabarnya sama. Pasti dibaca apa? In. Pasti dibaca apa? In. Inna. Lihat contohnya ini. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Coba perhatikan itu. Innaka la rasul. Padahal biasanya setelah kata ya'lamu itu dibaca anna, tapi karena pada khobarnya ada la rasul. Paham, Mbak? Itu kan la rasul adalah apanya? Khobarnya ada lamnya. Maka wajib dibaca apa ini? Dibaca apa ini? Inna. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Sama ini. Innal munafiqina lakadibun. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Lakadibun. Ada lamnya? Ada. Maka wajib baca apa ini? Inna. Dipahami ini? Paham, Mubad? Ini 6 tempat kita cukupkan dulu.